orang punya TV ibadah Buddha punya kan. Nah iya buka itu kan itu. Nah kita ini selalu dijejali oleh budaya yang apa yang sekuler kemudian dan sekuler itu musuh Islam itu ya yang akan menggerogoti Islam dari dalam. Nah yang paling kita sadari sekarang ini adalah bahwa media-media itu mengiming-imingi umat Islam supaya nonton mereka nonton media TV mereka dengan acara-acara seolah acara-acara Islam. Iya, iya. Tetapi di CCTV sesuatu yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan akhlakul karimah. Ya, bagaimana kadang-kadang umat Islam senang banyak jilbab dan hadir di acara apa gitu. Ternyata yang jilbab ini yang dipanggungnya pakai rok mini ya. Pakai jilbab. Main joget-joget goyang-goyang lah yang ibu-ibu di bawah kali jilbab ini ikut goyang-goyang juga. Nah, ini malah mereka berhasil gitu. Bagaimana orang yang mestinya kalau sudah jilbaban kan sudah fundamentalis. Betul. Nah yang sebenarnya seperti gini-gini ini kan tidak dipahami oleh umat Islam. Nah makanya kita perlu punya media. Sebingung itu NU sama Muhammadiyah kan ormas besar ya, kok nggak punya TV sih. Terus saya kan punya TV MUI. MUI punya TV. Terus dia disuruh saya beli parabola ya. Saya beli parabola. Ternyata beberapa hari kemudian parabolanya rusak, ada hari lintar. Saya cari itu anunya, apa operatornya itu, montirnya. Saya panggil-panggil nggak datang-datang, jadi berapa bulan nggak nonton TV Islam. Betul, padahal sekarang lagi ngetren itu. Itu saya ya, bagaimana umat yang mayoritas miskin buru-buru beri pada bola. Betul. Nah, selain itu bagaimana tuh betul, ada, redaksi yang gimana tuh ada tuangkan dalam. Siap pak Yai. Terus terakhir Pak Yai, keberadaan media Islam sendiri kan butuh dukungan dari umat. Saran Pak Kiai sendiri terhadap umat Islam sendiri apa agar mengakses media kita sebagai media Islam agar dari konsumsi mereka itu? Saya kira media Islam jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, datangi itu lembaga-lembaga Islam kayak pesantren, kayak apa namanya majistalim itu supaya mereka langganan ya. Saya kan prihatin nih kayak misalnya Suara Islam, setiap mau terbit itu SMS kita kan. Ini mau terbit butuh dana sekian puluh juta, 25 juta, baru ada 15 juta, kurang 10 juta. Kalau enggak nanti enggak terbit. Nah, saya bilang bagaimana Suara Islam saya datang pesantren. Minta pesantren itu langganan kalau enggak mau nyumbang. Langganan tapi bayar duluan. Jadi saya langganan 20 eksemplar satu pesantren. Tapi bayar duluan untuk 6 bulan. Oke. Nggak rugi, karena kan hanya berapa sih kalau kali 10.000 kan baru berapa 200.000 kali betul. 6 bulan baru 1.200.000 bisa misalnya itu. Nah, kalau misalnya semua pesantren yang ada 10.000 atau 20.000 pesantren kan selesai itu. Betul. Nah, ya kami itu kiainya berikan pemahaman. Saya udah tua sih kalau enggak. Terus Gontor itu pinter itu. Dia bikin majalah Gontor tapi muridnya kan ada 14.000. Setiap pendaftaran tuh langganan 6 bulan ke depan. Iya, diwajibkan, betul. Diwajibkan. Jadi kan aman dia iklan dia terbit. Iya, lagi-lagi soal strategi Pak Yai. Jadi terakhir Pak Yai pernyataan. Jadi agar umat itu mengarahkan atau mulai mengkonsumsi media-media Islam, mohon pernyataannya agar menyarankan seperti itu Pak Yai. Ya, saya pikir umat Islam ini perlu wajib menyadari adanya perang media antar media Islam dan media sekuler. Maka umat Islam perlu berpihak, mendukung, mendorong, membantu dan melindungi media Islam. Paling tidak ya umat menjadi konsumen, mewajibkan dirinya menjadi konsumen media Islam, apakah itu media elektronik atau media cetak ya, media online, terutama media cetak itu yang perlu dana dan sebagainya. Katakanlah kita nggak mau baca ya, kita belilah media cetak itu dulu ya. Pendengar Kiblat Radio, Anda baru saja mendengarkan album audio mudik kiblat.net. Simak album-album lain yang dapat Anda unduh dari situs www.kiblat.net. kiblat.net. Kilo India Bravo 5 Alpha Tango.net.